Hari ini terima kasih banyak Ibu Budak Muda Indonesia kembali bertemu sama adik-adik. Senang gak sih ketemu kita? Senang ya. Kita lupain dulu semua masalah yang ada ya. Oke. By the way, aku tuh pengen tahu ya, kalian tuh punya cita-cita seperti apa sih kedepannya? Ada yang mau jadi dokter gak? Jadi entah kalau saya sakit, kalau kamu punya sakit, boleh gak berobat gratis? Boleh? Yakin? Catat namanya nanti ya. Saya ingat kamu nanti sampai gede. Lanjut? Gantung.